Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما Sampun sunnatillah, kehendak Allah. Ayat menika termasuk ayat tasliyah dateng jeneng Nabi. Tasliyah niku bahasa Arab coro Jawane ngelipur. Ngelipur dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek dakwah rajin ngantos teng pasar-pasar niku nggih dakwah. Neng tanggapan umat benten-benten nek sing terus masuk Islam ngaten sekeco. Neng onten sing pun boten purun manut boten Islam li ngunen nguneni. Aniki sing sok megelno ati. Jadi dianggap dakwae ora berhasil. Sebagai manusia senajan Nabi nggih sok sedih manusiawi ya. Yo mangkel nggih. Nah, ayat menika mandhap jeneng Nabi cara basa kudus lilih. Walau sya'allahu diparil ngersa'ake sapa Allah laja'alakum sayak tindadake Allah ing sira kabeh para manusa digawe ummatan wahidan wahidatan ing golongan kang manunggal. Satu agama, satu faham. Kok Gusti Allah kersa ngono? Mulai Mbah Adam ngantos manusia terakhir digawe muslim kabeh. Kok Gusti Allah kersa? Walaki yudhillu mayyasha, tetapi nasarake Allah man ing wong yasha ukang ngersakake Allah ing man wayati lan paring pitutuh Allah man ing wong yasha ukang ngersakake sapa Allah. Ning Gusti Allah kersane gawe model, gawe model loro. Ono sing kafir, ono sing Islam. Pancen sengaja kersane ngoten niku. Mulane kita umat Islam mboten sisah gumun nek donya digawe warna-warni, fahame macem-macem. Mboten usah gumun. Lepas pun di sesdati sunnatillah, bahasa sunnatillah ini teng Quran, bahasa Quran. Nek di Jawa no sing dadi kersane Gusti Allah sunnatillah. Nek sunnatillah niku dipadoni ora ana gaene. Tapi sementara wong ngadepi sok jengkel. Mulane istilah sing terkenal nok dunyo pasti ono pro kontra. Ini istilah sing terkenal saiki ini. Jadi pro kontra niku pasti. Wong api oko yang ngopo mesti ono sing gedeng. Wong elek oko yang ngopo mesti ono sing seneng. Dunia itu ngoten digawe macam loro. Lah maksudnya ben rame. Nek mandunggal dadi siji sepi. Lah nek sepi surat kabar rak payu, wartawan nganggur. Iku rahasiane. Lah kan ayat ingkang sejenis dan semacam menika ayat kathah teng Quran. Kathah. Malah tengene surat Hud malah dicetakake walizalika khalaqahum. Walizalika lan untuk berselisih khalaqahum nitake Allah ing manusa, malah cetha maneh niku. Allah nitake manusa panten dititahake untuk berselisih. Ben berselisih. Nek berselisih rame. Lah nek ditakoni sok kapan manusa rukun? Jawabane benjing nek wis teng swarga. Pasti, pasti. Dalile wa nazana ma fi suturihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Rasa jengkel mangke lorati besok nek swarga dicalake dening Allah. Nek donya tukaran wadan-wadanan ujug-ujug padha mlebu swargane teng rika rangkul-rangkulan. Pasti, pasti. Lho kok wani pasti? Sebab Gusti Allah sing dawuh. Mulane kula wangsal-wangsul ngaturi nek maknane dawuhe Allah ampun nganggo insyaallah. Ampun. Nah, keliru wong Gusti Allah dawuh kok insyaallah. Lah nek manusa ngomong-ngomong karo kancane insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Surat Al-Kahfi juz 15. Allah merengetake Muhammad, seliramu nek ngomong-ngomong, sisu aku arep ngene, sesuk arep ngene, aja sok ngomong sing kaya ngono, kejaba mbok dasari insyaallah. Ini surat Kahfi. Di insyaallah penting. Nate Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu setunggaling nabi ingkang diparingi maziyah kekuatan sing luar biasa. Garwane Nabi Sulaiman itu sewu. Nek bapake Nabi Daud garwane namung satus. Nabi Sulaiman sewu. Niku nate ngilir bahasa ngeten pamane wong wedok ra paham ya wis lah panjenengan ngilir ngono mawon. Istri 100. Sedalu niku 100. Niki nek santri kepengin ngerti sing kula terangake tengene hadis Bukhari utawi kitab Latihalit susunan hadis Ibnu Abi Jamrah. Lah iku Nabi Sulaiman ngendiko demi sayakti aku arep lahirake anak lanang kabeh 100 iji dadi tentara kuda kabeh. Nabi Sulaiman mboten maos insyaallah. Terus sahabate Nabi Sulaiman sing teng sandingan mrengetake insyaallah. Nabi Sulaiman tetep mboten maos insyaallah. Niku ceritane teng hadis, ngeteni ngaturane ceritane. Aja kaya ngerti dhewe ngoten wae ampun. Ora reti ya ora reti ngoten ceritane ngoten. Satus niku berusut kabeh. Medal setunggal berumpung suling. Niki. Diboten enten sing dadi. Kanjeng Nabi ngendika mergo ora nganggo insyaallah. Niki wis Nabi Sulaiman. Wangsul dateng keterangan nek maknane dawe Allah mboten usah nganggo insyaallah. Contone kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh wong urip mesti mati. Aja nganti kabeh wong urip insyaallah mati. Niku lho cukup kaya omonganmu. Keliru. Wale kudu dilurusake. Perselisihan faham lan sanes-sanesipun manusa sak donya niki benjing ana tuntutan walatus alunna lan saya ki temen bakal ditakoni sira kabeh manusa amma saking barang kuntum kang ana sira kabeh tak malu nak kudu nglakoni sira kabeh ing mak lakumu mulai balik mulai mukalaf ngantos dumugi sedo ana catetane lan bakal ana tuntutane mulane kita kedah pinter muhasabah koreksi diri saderenge benjang dikoreksi dening malaikat sing tugas. Muhasabah niku penting, introspeksi. Carane piye? Carane. Wulangane jeneng Nabi sampan endahke tangi tilem. Wulangane jeneng Nabi kon syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah urip maneh badane mati sewengi namung dateng Allah besok sedosowan. Tangi turu niku pun ngeling-eling manusa iki bakal sowan wa ilaihin nusyur. Niki diperagake ampun ngantos lali. Supados gunaon ngoten. Monggo badane tangi turu ning ndi? Niki dipelajari terus apa ring kula, apa ring pawon. Sing sae ning kula qadil hajah terus wudu salat tahajud. Senajan mung rong rekaat, senajan rong rekaat, dibiasaake. Engko tur nebat hajat wiridan saantoro, ngalem-ngalem dateng Allah, dikir. Dikir dateng Allah karo berdoa. Niku utama dikir. Berdoa ya utama perintah, tapi utama zikir. Dalile, nunggu tangatan, dadi mangke dirasa ke kok zikir karo ndonga utama zikir ono dalile ono. Ya. Gusti Allah dawuh tengene hadis qudsi. Hadis qudsi niku dawe Gusti Allah sing boten Quran. Unine hadis man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilina. Man syaghalahu zikri wong sing ketungkul eling ring aku an mas'alati ora kober njaluk-njaluk nganti le zikir salat maca Quran lan liridan dak kober njaluk nganti a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin wong sing zikir sing eling aku nganti rak kober njaluk-njaluk kita paringi peparing sing paling utama dibanding karo peparing sing tak wehke ring sing do njaluk-njaluk nek sing njaluk-njaluk diwehi semene sing ora njaluk tapi ibadah zikir takwa sing paling top. Ngeten iki makul. Makul niku rasional. Upamane jenengan gadah batur kalih pembantu. Sampean gadah pembantu kalih. Podo apike, podo sregepe. Selalu nderekake dawuh-dawuh jenengan dikongkono pae manut terus. Pekerjaan harian beres. Rajin, rak gelem jaluk-jaluk. Lah batur pembantu jenengan sing nomor kalih, sregep ning jalukan. Kongkon ning pasar, jaluk. Jaluk, jaluk upah. Niki kira-kira sampean milih sing endi kira-kira pamane ning pembantu loro sing padha sregepe, iki padha sregepe. Sing siji jalukan, sing siji rak gelem jaluk. Mesti sing sampean kasai sing rak gelem jaluk. Nek sing jalukan bodho-bodho cukup diwehi dit mbuh 100.000 mbuh 200.000. Lah sing rak jalukan tukokno mobil Mercy. Oh. Sing ora jalukan. Niki makul rasional. Paling penting keset jalukan. Niki sampean rasake sembayang rak tau jaluk ya Allah Gusti muga-muga degang kula laris Gusti ngono ya Allah. Sembayang rak tau ndonga ini. Nah, ini ya. Sing kathah nang sing niki. Kadang-kadang kok ndongakno wong, masyaallah, sembayang ora tahu. Kok ndongakno aku kabeh dagangno ndongakno laris ya ngono. Ramene ra megakat. Mulane berusaha dadi sing nomor siji mau. Rajin ibadah. Nganti nek berdoa diniati nderekake dawuh ngono wae. Diniati nderekake dawuh. Buktine, niki contone. Nek utama sing ora usah njaluk. Nalika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diobong Namrud geni sing dinggo alat pembakaran wis ditoto nganti pirang-pirang dino. Nabi Ibrahim wis diudani telanjang bulat arep diuncalke nangane tengahan lautan api. Makhluk-makhluk berdatangan, angin, manuk-manuk, makhluk-makhluk nganti malaikat berdatangan. Matur Nabi Ibrahim nek burun dibantu jarine manuk, mangke kula undangke kanca kula geni ludes sebab diuyohi manuk-manuk. Jari angin geni engko tak angkut. Ngantos dumugi malaikat Jibril tak edak genine Namrud. Lha niku jawabe Nabi Ibrahim. Sampeyan niku makhluk napa khalik? Kula nggih makhluk. Makhluk ku apes tak kuwasa. Nggih apes, ala wong apes kok nulungi wong apes kok bakbuk ngono. Niku niki Nabi Ibrahim. Niki ampun sampean tiru. Kula ngomong kok diki ampun sampean tiru. Aku nuwun njaluk Nabi Ibrahim ora iso. Ampun sampean tiru. Niki kelas e kelas berat. Ngantos malaikat Jibril nganjuri ngarahake cara sakniki. Nabi Ibrahim mbok pilih jenengan kula bantu mboten purun kula aturi nyuwun piyambak ning Gusti Allah. Niku isih dipadoni malaikat Jibril. Ngeten iki Gusti Allah pun pirsa napa dereng. Nggih pun. Lah yang Gusti Allah pirsa kok dereng dipernahno. Gusti mangke ngeten nggih, ngeten niki ngono. Kok laren mernahno Gusti Allah, kok arti dhewe kok lucu. Niki lah. Niki hebat nih, kelas berat niki. Mulane Nabi Ibrahim namung dikir hasbi min suali ilmuka bihali. Gusti kula mboten nyuwun-nyuwun jeneng dateng jenengan jan salaran jenengan pun pirsa hasbi min suali ilmuka bihali. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap telanjang bulat. Nabi Ibrahim tetap duncal ke neng tengah geni, neng geni sing disulap dening Allah. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Rafale cetok surat Al-Anbiya juz 17. Geni kowe dadi geni sing adem sing iso milu jengake Ibrahim. Oh niki malah diwaca wong Islam sak donya sing do maca Quran. Diwaca keindahan niki. Niki peparing sing luar biasa. Aqtaituhu afdholama uqtisailin. Nabi Ibrahim nate ngendika, selawase aku urip, aku durung tau ngrasake nikmat kaya nikmate nalika aku nang geni. Nabi Ibrahim. Dadi ngibadah nyuwun kowe sak antara. Dadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyatakan ibadah niki pengabdian salat wiridan niku niki engko nek apane tutup donga sak antara iki carane wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum lan ojo dadekake sira kabeh ing sumpah-sumpah ira dakhalan sebagi penipuan benakum antarane sira kabeh wong sumpah niku dosane nggunakake namine Gusti Allah ana billahi ana tawahi ana wallahi ana warabbil ka'bah lan liyane. Namane Gusti Allah iki aja mbonggo bahan penipuan, penipuan, dakhalan ku penipuan. Dodol jarik ana bakul teko ngenyang. Durung nganti ditakokno regane ku wis wallahi niki wau dinyang sementen wallahi nek kepengin payu larang wallahi niki kanggo bahan penipuan kanggo politikus wabarakatuh aku engko suaraku tak wehna kowe demi Allah ngono wae lan liyane. Ojo, ojo sok ngono. Larangan. Lan nek ono pekaran, nek ora penting sumpah, ora usah sumpah. Sumpah niku nek nuju wonten pekaran sing gawat jenengan boten napa-napa didakwa nyolong, didakwa zina, disedang nang ngene hakim kon sumpah. Sumpah ampun boten. Nah. Kadang-kadang sumpah diarani sumpah pocong. Pocong. Kula ditakoki bocah murid, sumpah moncong itu ana dalile mboten ana. Aku muni ngono. Nak di nak Quran juz 3 faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu anad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa anfusana wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. summan nabdahil falnaj'al laknatallahi 'alal kadzibin. Kami tekawiti ayat faman hajjaka. Niki temurune ayat, ini ayat ini kita teng juz 3 kula dudaken niki, juz 3 surat Ali Imran. Kami ne faman hajjaka. Kanjeng Nabi nganakake mubahalah. Mubahalah niku bahasa Arab cara jawane adu donga. Adu kesetikan. Kanjeng Nabi ditantang karo wong Kristen, wong Nasrani. Ceritane lah, ngene iki ceritane, boten-boten menangi, kula mboten menangi. Aja nduti kira-kira, menawa swidak. Lalu dhewe aku roh dhewe, kok roh dhewe kuwi. Ceritane ana swidak. Nantang-nantang jeneng Nabi. Lah kanjeng Nabi namung diderekake Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Terus adu mubalah. Wes saiki nek sing bener aku, kowe sing keliru muga-muga kowe ditumpes. Al-laknat fa naj'al laknatallahi 'alal kadzibin. Nek sing goroh aku, muga-muga aku sing ditumpes. Ayo nek lapangan. Wong Kristen bisik-bisik Muhammad iku nek nabi kowe dijak tanding donga mesti kalah. Ora ana nglawan nabi menang udah ana mesti kalah. Wong Bal'am musuh Nabi Musa kalah menang Nabi Musa padahal Bal'am ku duwe asmaul muazzamah kalah. Maneh kowe dak ndek apa-apa. Dungane niat insun amatak ajiku aji sentireng ora dodok-dodok kowe katut karo aku nek kowe ora katut karo aku sido katut karo kowe wala dunga ngono ora mandi kalah ora sido niki dalil mubahalah asubah pocong nggih ngoten niku itu nek aku sing salah muga-muga aku ditumpes tapi nek ora kowe sing tak ditumpes. Mai sumpah pocong. Oh, cuma Qurane ora muni sumpah pocong. Mboten enten sumpah pocong teng Quran mboten enten. Wong pocong iku cara apa iku? Niku. Cuma ana dasare. Teng Quran juz 3 surat Ali Imran. Fal nabtahil adu kadigdayan nakono. Akhire wong Kristen dak wani. Sumpah. Nek mboten penting niku mboten usah sumpah. Luwe-luwe dienggo nyumpahi dodolan kayu, dodolan barang-barang yang sepele. Nama Allah ki agung. Nek mbonggo sumpah dolanan kaya ngono fatazila mongko dadi sababe kepleset kodamu napa telapakmu tewek lakumu. Nyimpang itu bakda subuh dia sausi tetep aiman sumpah ada meleset ngapusi watadu kusu alan podong ijipi sirokabe asua ing azab bima sodatum sebab oleh nulak sirokabe ansabi lillahi sangking dalane Allah syariate Gusti Allah. Sing mesti wong kudu berlaku jujur. Wis ngapusi ku wis dosa li nganggo sumpah-sumpah. Azab wis tumpes. Iku donyane. Walakum azabun azim lan iku tetep kudu sira utawi azab sing agung besok no akhirat. Donyane ya kena azab. Besok ya no azab maneh. Ngeten iki ampun ngantos keliru nek ora tobat. Lah nek wis tobat, taubatan nasuha nggih mboten wonten azab. Dunyane ya ora ono, akhirate ya ora ono. Lah mulane koreksi diri niku mulai pacar. Sedina engko jam 7 biasane ana sing profesine dadi pegawe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus sing ngene kantor. Sing dadi guru yo ngono. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ring kantor. Ring sawah ning dadi majikan yo nunggone buruhe mekaten sakdereng. Lha ngeten iki nek bungaten niati. Niki kersane mangke mapan no dadi wong urip kepenak. Zaman teng sawah niati padus maisyah. Sampeyan ngrentek ora usah muni. Ngrentekno ati padus maisyah kanggo ngabdi ring Gusti Allah sampeyan istri jenengan sak keluargane. Niki sampean macul untuk ganjaran, aku nak sampean untuk ganjaran terus. Teng toko ngoten niat padus maisyah kanggo sangune ibadah ngoten mawon. Angku nganti surup salat-salate aja nganti meleset. Nah, ape sare ulangane jeng Nabi yaiku kon maca istighfar astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Dadi wong Islam sak jagat dijalukno ngapura bebunga. Terus maca surat ikhlas ping 3 demunung padha karo khatam Quran. Terus mapan sare pamanek terus sare terus kabundut wis tobat wis astagfirullah. Atusane amblas ra mampir neraka nggih mboten langsung swarga. Niki penak sajane lho ya. Ditamane sampean saestu ya kepenak tenang. Mulane dilatih ngoten dilatih. Niki wong isa mateni aturane lan aja moyoki wong liya no awake dhewe niki lho. Awake dhewe diupakara dhewe, ora usah moyoki liyane. Kula pun sering mung salwangsul wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe. Ya, ora usah moyoki wong. Niki awake diurusi dhewe-dhewe. Anggone wis awake iso estrine. Nek wis iso anak-anake dipernahno. Ah tapi cobane wong urip, cobane wong urip. Luwe-luwe nek ana capres cawapres niku nek do moro-moro dongo ditakeh ngeten iki. Niki. Ah Quran matesi. Wala tashtaru lan aja ngedol sira. Dodolan sira bi adillah kelawan janjine Allah. Nek wis janji, janjimu aja mbok rubah samanang kalila mbok dol rego kang setitik. Donya sing kuake semene iku nang ngene kok diarani samanang kalila. Bondo sak donya iki lho. Niku sebutane Quran samanang kalila, rego sing mung setitik. Pun kalkulasi isi donya. Pirang triliun. Mangke sampean padhake swarga. Besok nak swarga wong sing pangkate paling cendhek. Pun kopolke. Niki keterangan tengene hadis jamek sogir. Wong sing pangkate paling cendhek bakale entuk bagian pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun. Niku pirang hektar. Coba sampean kalkulasi. Nah, engko nek wis ira, engko kula weki keterangane lampiran dekek meja niki tak wacane. Pirang hektar coba. Iki kanggo wong siji. Nek swarga bangunan-bangunan gedung sing endah-endah botol itu rak botol mayang boten emas loko niki niki ke wong siji saben gedung ana widadari ini carane teng riko teng swarga niku mboten nenten kopi itu nikah ha di nafsu ora usah ngenteni naib kesuwen. Widadari liwat ngene niki teng ngene Quran keterangane da'wahum fiha subhanakallahumma. Ora widadari liwat sampean pengen ora usah disurati. Kuna aku kuna. Ora usah diajak. Terus sampean maca subhanakallahumma. Mora. Mora. Terus sampean mlebet kamar. Subhanakallahumma. Mboten mlebu. Lajeng asa kajeng jenengan ngono. Niku hal coba ngono. Ora ana kebiltu nikah mboten. Nek dunya leren upacara resepsi barang lah. Ora kono ndak terus. Wong siji kadang-kadang 200 ngono. Niki coba niki swarga. Niki maksud kula ben nafsu jenengan ku dimingi-mingi ngeten iki lho dimingi-mingi. Pancen nafsu kula jenengan iki perlu iming-iming. Iming-iming. Diiming-iming sing ngono. Dadi aja ming kepencut sama nang koli lah ngapus-ngapusi wong untuk semene aja wala tastaru bi ahdillahi sama nang koli lah. Terus ditanding ke innama indallahi angin pesine kono engarsane Allah huwa utai barang innama satemne barang indallahi kang ono engarsane Allah ganjaran sing dimaksud innama satemne ganjaran indallahi kang ono ngarsane Allah yaiku swarga khairun niku luwe bagus lakum kanggone sira kabeh ing kuntum tak lamun lamun ana sira kabeh tak lamun iku do ngerti nek kowe do ngerti ganjaran swarga hebat wong kula nek ditakoni niku kula jawab sing enteng-enteng lho napa wonten dalile kintun ganjaran ngono kidun ganjaran ku ana dalile mboten. Kowe wong Islam ora, kula ngoten akeh. Islam. Kene salat jenazah ora. Sering. Ade rak paham. Paham. Paham tek takon. Niki ku carane kula niku. Piye tegese? Lah yo zaman paham ta ora? Paham. Nanti takon. Nggih, mboten paham. Apa ora ngono? Kondo ora paham ngono kok tak terangno. Dalile kirim ganjaran. Sampai nek bar takbir ping 3, takbir salat jenazah, sampean maca donga napa? Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Aja mandek kono terusno aja mbok korupsi. Aku waj'alil jannata maswahu. Lah iku dalil kilim ganjaran. Gusti muga-muga mayit niki sampean lebetake swarga. Swarga. Ganjaran ku swarga. Nek ganjaran ora swarga aku tak ngaji karo kowe aku mrene ngono coba. Mboten kula nek ngulang niku. Nggih mantep kula. Ayo ora mantep kok kapan mantep ya aku ngono iki penak. Iki dalil. Dadi sing kepenak kuwi nek wong awam niku kepengin rezeki sing cetha ngoten lho sing kentang. Ya. Dadi ganjaran iku swarga. Ngono. Iki innama indallah swarga. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dadi ana perbandingan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ini perbandingan sing luar biasa. Ma utawi apa-apa indakum kang ana sandingmu donya sing kamiliki mulai papan omah sak wernane sandang sak wernane pangan sak wernane sing mbok duweni ku pirang ton. Ma indakum yanfadu pasti entek. Niki sing mbok gawa pasti entek. Yanfadu pasti entek. Ana sing mana yanfadu pasti sirna. Sirna ilang. Dunia iki besok entek ilang. Omah mbok tinggal mati ngono lho. ngono kecekel anake. Ane anake mati. Kecekel putune, anake mati kabeh. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Sing maris bumi langit Allah. Besok bumi sing apike ngene diganti. Yaumatu badalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti anyar. Bumi iki buak. Langit dilundung. Yaumanat wis samaa kata yisijilih lil kutub. Kaya wong kapit nek kok gawe kapit. Lah langit iki dilundung. Buak. Gak beriman ora. Sebab Gusti Allah sugih. Ngono. Ngene iso. Mulane sandangan swarga ku gak ono. Sore dinggo terus esuk nek setrika. Ora ono iku donya iku. Besok teng swarga sandangan esuk. Buak. Terus sandangan moro neh dinggo. Wong wedok-wedok gelang iku wit-witan gelang emas iku pirang-pirang nek dalan-dalan. Lali dak nggowo terus tekuk-tekuk dadi gelang ngoten mawon. Niki swarga ngoten niku. Esok buat buat mang luruneh mono iki swarga. Mulane swarga ora iso bosen. Bahar terus ora tau eek. Iki swarga. Eek ora donya. Swarga ora ana eek, ora ana sisi barang gak ana. Swarga kok watuk. Ora ana. Wong swarga udah ana watuk, pilek ora ana. Napa mboten kepenak ngeten iki jebak lah. Niki carane. Ya. Wa ma indallahi lan utami sembarang kalir kang ana ing ngarsane Allah bagen iku tetep langgeng. Jadi kaya buah-buahan swarga ngoten niku carane dipundhut setunggal terus tukul sanalika. Ora kaya donya gedhang godhene semono sing dijiko iku mung ontonge tok niku. Niku sak tundun dirisi gedange total benjing mboten ngoten carane. Dadi sedang ku ya cekan dhuwur tetu ngisor gedang-gedang tok. Sampan kaya mundut. Dipundut niki pun tukul maneh. Carane. Masya Allah. Menunggu piye ya engko ngulane. Ngepengini ngono. Dalile teng Quran. Wala ziyanna kira asabat ono sing maca wala najziyanna ono sing maca wala yajziyanna nek wala najziyanna sayekti bakal males ingsun Allah nek wala yajziyanna lan sayekti bakal bales sapa Allah kira asabat bales ingsun alladzina sabaru ing wong akeh kang padha sabar-sabar sapa wong tegese ora gelem ngapusi takwane tenanan tak paringi ajrohum ing ganjarane ladina bi ahsani ma kanu ya'malun kelawan luwe bagus e barang kang ana sapa dheweke kabeh iku ya'maluna dong lakoni besok ganjarane ditepati ora ana ganjaran dikurangi disudo malaikat mboten purun korupsi malah kadang-kadang malaikat niku sok gak ngerti manusia iki wiridan tah ngantuk kan diincang-incang ngono tapi nyatane tesbeh jino tangan diteken tesbeh nok tangan ngono iki diteken untuk ganjaran mulane wong kono nggawa tesbeh dadi ngantuk aku sing ngene dadi malaikat kan gak wong incang ngantuk padha ora ora niku dadi tesbeh tak niki. Niki sampean belajari dawuh Kanjeng Nabi. Ibku ngangiso sira. Fa illam tabqau fa tabaqau. Nek ada iso nangis, tangis-tangisno. Kuwi nangiso. Nek ora iso nangis, tangis-tangisno. Paksa ben. Ki nek dalu nek tahajud. Dadi jekuku ono ditangisan. Malaikat kan nulis nangis. nginceng metu luwe nangis teke terus nangis nganti rong jam niki besok tinggu bahan niki kawula sing apik nek donya kene nangis ana tekenane dak ati nek iku mau tak nangis lho malaikat ora ngerti tenan kare tak ngerti sing ngerti tenan kare tak ora Gusti Allah niki. Oh, nane kudu pinter ngamal ya. Tapi ini ada orang kondong malaikat tak apusane orang ngon betul kau ngon. Niki, nah, niki semakalah man amila salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah wa arinal batila batila warzuqnat sinaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.